Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Tuhfatul Ikhwan bi ajwibatin muhimmatin tata'allaku bi arkanil Islam. Karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Kitab yang berisi fatwa-fatwa beliau tentang rukun-rukun Islam. Dan yang kita bahas adalah rukun Islam yang keempat, yaitu siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang keenam ya. As-su'alu sadis, pertanyaan yang keenam. Kaifa yasna'u man yatulu naharuhum ila 21 sa'ah? Hal yaqduruna qadran lisiyam? Wa kadza madza yasna'u man yakunu naharuhum qasiran jiddan? Wa kadzalika man yastamirru 'indahumun nahar 6 ashhur wal-lail 6 ashhur. Pertanyaannya, bagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengalami siang ya, sampai 21 jam ya. Jadi siangnya itu lamanya 21 jam, berarti malamnya hanya 3 jam. Nah, apakah mereka memperkirakan waktu untuk puasa? Dan apa yang dilakukan oleh orang yang siangnya itu sangat sebentar? Misalkan siangnya hanya 5 jam. Nah, apakah mereka juga memperkirakan waktu untuk puasanya? Ya. Ataukah puasa ya sesuai dengan siang yang ada? Wa kadzalika man yastamirru 'indahumun nahar 6 ashhur wal lail 6 ashhur. Demikian pula bagaimana orang yang mengalami siang terus-menerus selama 6 bulan dan malam terus-menerus selama 6 bulan juga. Jadi dalam setahun 6 bulannya siang, 6 bulannya malam. Bagaimana puasanya mereka, orang-orang yang seperti ini? Dan tentunya juga bagaimana sholatnya ya. Karena sholat ada waktu-waktunya. Al-jawab, jawabannya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, man 'indahum lailun wa naharun fi dharfi 24 sa'atan fa innahum yasumuna naharahu sawa'un kana qasiran aw tawilan wa yakfihim dhalik walhamdulillah walau kana an-naharu qasiran. Kata Syekh, mereka yang memiliki malam atau mengalami malam dan siang dalam rentang waktu 24 jam ya, itu dalam 24 jam itu ada malamnya, ada siangnya. Maka apa? Fa innahum yasumuna naharahu. Maka mereka berpuasa selama siangnya. Sawa'un kana qasiran aw tawilan, sama saja siangnya itu pendek ya, 5 jam misalkan siangnya ya. Aw tawilan, atau sama saja jika siangnya itu panjang seperti tadi 21 jam siangnya. Nah. Wa yakfihim dzalik, dan itu cukup bagi mereka. Ya. Walhamdulillah. Walau kana an-nahru qasiran, walaupun siangnya itu pendek. Jadi kalau orang yang di negerinya itu dalam 24 jam ada siangnya, ada malamnya, maka puasanya ya selama siangnya. Nah. Sama saja siangnya itu pendek atau panjang. Nah. Yang jelas ada siangnya, ya maka dia berpuasa selama siang. Nah. Jika siangnya pendek, ya dia puasa selama siang tersebut. Ya, seperti misalkan 5 jam tadi. Atau siangnya panjang, 21 jam. Maka dia puasa selama 21 jam. Ya. Nah, ini orang yang mengalami siang dan malam dalam rentang 24 jam. Ya. Artinya dalam 24 jam ini ada malamnya, ada siangnya. Maka dia puasa selama siangnya, baik itu pendek atau itu panjang. Amma man tala indahumun nahar awil lailu aktsar min dzalik. Adapun orang yang mengalami atau padanya, pada mereka siangnya atau malamnya itu lebih dari itu, siangnya atau malamnya lebih dari 24 jam. Kasittati ashur, seperti misalkan siangnya selama 6 bulan. Fa innahum yaqduruna lisiyam waswalis salati qadrahuma. Maka mereka, orang seperti ini yang siangnya itu atau malamnya itu ya, lebih dari 24 jam. Ya. Siang dalam 3 hari, ya, dalam 50 jam misalkan siang. Atau 50 jam malam. Nah, atau yang dicontohkan di sini, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Maka mereka memperkirakan waktu, ya, memperkirakan waktu untuk puasanya dan untuk sholatnya. Nah, jadi waktu puasanya, ya, naam dihitung, diperkirakan, dan juga waktu sholatnya. Nah, mengikuti apa? Waktu-waktu negeri yang terdekat dengannya, yang ada siangnya dan ada malamnya dalam 24 jam. Misalkan negeri terdekatnya ada ya, dalam 24 jam ada siang ada malamnya. Ya, siangnya misalkan 20 jam, malamnya 4 jam. Maka dia mengikuti negeri yang paling terdekat, yang dalam 24 jam ada malamnya ada siangnya. Nah. Baik. Dia menghitungnya dan memperkirakannya sesuai atau mengikuti negeri yang terdekat. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi yaumid dajjal. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperkirakan waktu untuk salat, ya. Waktu-waktu salat diperkirakan waktunya. Naam. Beliau memerintahkan ketika apa? Ketika hari-hari datangnya Dajjal. Karena hari-hari datangnya Dajjal itu, naam, satu hari ada yang satu tahun, jadi setahun itu siang. Naam. Atau satu hari. Wahakada yaumuhul ladzi kasyahrin. Demikian pula hari yang na'am dalam satu hari itu seperti satu bulan. Aw ka usbu, atau satu hari seperti satu pekan. Yaqduru lis-salati qadraha fi dzalik. Maka orang seperti ini yang satu hari seperti setahun, satu hari seperti bulan, satu hari seperti sepekan, maka dia memperkirakan waktu-waktu untuk sholatnya. Nah, ini jika dalam 24 jam ya, itu hanya siang saja atau hanya malam saja ya. Kemudian beliau menukil fatwa Majelis Hay'ah Kibaril Ulama fil Mamlakah dalam masalah ini. Ya. Menukil fatwa Majelis anggota kibar ulama, ulama besar di Mamlakah Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Naam. Fatwanya panjang ya. Kita baca poinnya saja. Nah. Dalam fatwa tersebut disebutkan hadis tentang Dajjal tadi. Wa sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddatha ashabahu anil masihid dajjal. Faqalu ma lubthuhu fil ard. Dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyampaikan kepada para sahabatnya tentang Al-Masihud Dajjal. Maka para sahabat bertanya, berapa lama Dajjal akan tinggal di bumi? Qala, maka beliau menjawab, arba'una yauman. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Ya. Yaumun kasanah. Ada hari yang seperti satu tahun, ya, satu hari seperti satu tahun. Wa yaumun ka syahrin, dan satu hari seperti satu bulan. Wa yaumun ka jum'ah, dan satu hari seperti satu pekan. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Adapun sisa hari-harinya seperti hari-harinya kalian. Hari-hari normal. Fakila ya Rasulullah al-yaum alladhi kasanah. Ayakfina fihi salatun wahid, salatu yaumin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, satu hari yang kasana, satu hari yang seperti satu tahun, ya, apakah cukup bagi kami untuk sholat lima waktu dalam sehari itu, ya, jadi setahun itu hanya lima kali sholat, ya, apakah itu cukup? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, ya. Uqduru lahu qadrah. Nah. Perkirakan waktunya. Waktu-waktu salat, ya. Yang sehari seperti setahun tadi, ya. Diperkirakan waktu-waktu salatnya. Nah. Bukan setahun itu hanya lima kali salat saja, ya. Karena hitungannya satu hari, tidak, ya. Tetapi diperkirakan waktunya. Falam ya'tabir al-yawma alladhi kasanah yawman wahidan. Nabi SAW tidak menghitung satu hari yang seperti satu tahun itu sebagai satu hari. Tidak. Yakfi fihi khamsu salawat. Yang cukup padanya melaksanakan lima kali sholat. Tidak. Beliau tidak menghitung seperti ini. Bal aujaba fihi khamsa salawat fi kulli arba'in wa ishrina sa'ah. Bahkan yang wajib adalah lima kali sholat. Itu lima kali sholat lima waktu pada setiap 24 jamnya. Pada setiap 24 jamnya. Sehingga diperkirakan waktunya. Wa amarahum an yuwazzi'uha ala awqatiha i'tibaran bil ab'ad az-zamaniyah allati baina awqatiha fil yaumil adi fi biladihim. Ya. Dan beliau memerintahkan untuk membagi waktunya. Nah. Dengan pembagian, ya, menyesuaikan jarak waktu-waktu, ya, yang ada pada hari-hari biasa. Jadi ketika hari-hari biasa, waktu maghrib jam berapa, isya jam berapa dan seterusnya. Nah, maka ketika satu hari satu tahun tadi ya diperkirakan. Masing-masing waktunya diperkirakan. Sesuai dengan kebiasaan waktu yang ada di negeri mereka pada hari-hari biasanya. Fayajib 'alal muslimin fil biladi al-mas'ul an tahdidi awqati shalawat fiha an yuhaddidu awqata shalatihim. Maka wajib bagi kaum muslimin di negeri itu, itu wajib bagi pemerintah di negeri itu, penguasa di negeri itu, untuk menetapkan waktu-waktu sholat selama waktu yang tadi satu hari seperti satu tahun. Diperkirakan waktunya. Wajib bagi mereka untuk yuhaddidu awqata sholatihim. Menetapkan waktu-waktu sholat mereka. Mu'tamidina fi dzalika ala aqrabi biladi ilaihim. Dengan bersandar, mereka bersandar kepada negeri yang paling dekat dengan mereka. Yatamayazuna fiha al-lail wan nahar minan nahar. Mereka bersandar kepada negeri yang paling dekat dengan mereka untuk membedakan malam dan siang. Nah, negeri yang terdekat dengan mereka malamnya berapa jam, siangnya berapa jam. Nah, maka diambil di negeri itu sebagai patokan. Wa tu'rafu fiha awqatus salatil khams, as-salawatul khams bi'alamatiha asyariyah fi kulli 24 sa'ah. Taib. Bersandar kepada negeri yang paling dekat untuk membedakan malam dan siang, sehingga diketahui waktu-waktu sholat lima waktu sesuai dengan tanda-tandanya yang syar'i dalam setiap 24 jamnya. Jadi mengikuti negeri terdekat yang ada siang dan malamnya dalam 24 jam. Maka demikian pula dalam puasanya. Dalam puasanya seperti ini, memperkirakan. Mereka yang siangnya sebulan, malamnya sebulan, atau seperti tadi siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan, memperkirakan. Melihat negeri yang terdekat, yang negeri tersebut dalam 24 jam ada siangnya dan ada malamnya. Sehingga diperkirakan waktunya mengikuti negeri yang terdekat tersebut. Kalau negeri yang terdekat tersebut siangnya 12 jam misalkan, maka mereka memperkirakan puasa mereka selama 12 jam. Mengikuti kebiasaan waktu negeri yang terdekat yang padanya dalam 24 jam ada siangnya dan ada malamnya. Taib. Ini mungkin seperti mereka yang hidup di daerah kutub ya. Dan yang semisalnya. Ini kesimpulan tentang mereka. Yang panjang siangnya atau pendek siangnya. Atau bahkan panjang siangnya itu melebihi 24 jam. Kesimpulannya seperti yang disebutkan tadi. Kita langsung saja pada pertanyaan yang berikutnya, yang ketujuh. As-su'al sabi, pertanyaan ketujuh. Hal yajibu alainal kaf anis sahur inda bid'i adhanil fajr am yajuzu lanal aklu wasyurbu hatta yantahiyal muadzin. Apakah wajib bagi kita berhenti dari sahur ketika dimulainya azan subuh? Atau boleh bagi kita makan dan minum sampai azannya selesai. Nah, mafhum ya pertanyaannya ya. Al-jawab, jawabannya, idza kana al-muadzinu ma'rufan bi annahu la yunadi illa 'ala as-subhi fa innahu yajibul kaff 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat min hin yu'adzinu ma min hina yu'adzin. Apabila muadzinnya itu ma'ruf, dikenal sebagai muadzin yang tidak azan kecuali setelah masuk waktu. Nah, muadzin terpercaya yang dia tidak azan kecuali setelah masuk waktunya. Maka apa? Kalau muadzinnya seperti ini, maka wajib berhenti dari makan dan minum dan dari seluruh pembatal-pembatal puasa ketika muadzin mengumandangkan azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Berhenti. Nah, dari makan dan minumnya. Nah. Karena muadzin ini dia tidak azan kecuali setelah masuknya waktu sholat. Amma idza kana al-adhanu bidh-dhon wat-tahri hasbat taqawim. Fa innahu la haraja fi syurbi wal akli waqtal adzan. Adapun apabila azannya itu dengan prasangka dan tahari, kehati-hatian, ya. Belum yakin masuknya waktu, ya. Hanya prasangka dan kehati-hatian sesuai dengan jadwal yang tertera, ya. Fa innahu la haraja fi syurbi wal akli, maka tidak mengapa dia masih makan dan minum waktal adzan, selama adzan. Nah, ya. Karena adzannya ini atau muadzinnya ini, adzannya itu dengan prasangka saja. Ya. Ah, kira-kira udah masuk ini. Nah, prasangka. Ya. Dia sendiri gak yakin. Ya. Tahari. Ya. Landasannya kehati-hatian. Nah. Maka kalau seperti ini muadzinnya, ya, maka tidak mengapa makan dan minum. Ya, kenapa? Karena kita boleh makan dan minum sampai jelas-jelas fajar shadiq. Sampai jelas-jelas hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan minumlah sampai jelas bagi kalian fajar, sampai jelas. Kalau belum jelas, belum yakin, masih ragu, masih makan minum, ya. Sampai jelas fajar, sampai jelas masuknya waktu sholat subuh. Ya. Jadi Syekh membedakan ya. Nah. Kalau muadzinnya muadzin yang tidak azan kecuali setelah masuk waktu sholat, maka ketika dia azan berhenti dari makan dan minum. Tapi kalau muadzinnya muadzin yang berdasar prasangka, praduga, ya, dia sendiri enggak yakin udah masuk waktu sholat atau belum, ya. Maka apa? Nah, kalau muadzinnya seperti ini, silahkan makan dan minum. Nah, walaupun dia sudah azan. Nah, karena biasanya ada yang seperti itu ya. 5 menit lagi waktu subuh sudah azan duluan. Nah, biar lebih cepat, ya. Nah, karena mungkin orang sudah kumpul semua di masjid, ya, sudah pada sahur. Nah, ya, biar lebih cepat. Padahal 5 menit lagi azan duluan dia. Nah, maka kalau muadzinnya seperti ini ya, silahkan makan dan minum sampai jelas fajar masuknya waktu sholat subuh. Apa dalilnya? Lima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Apa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Itu fajar kadzib. Fakulu washrobu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Maka silahkan kalian makan dan minum sampai ibnu ummi maktum azan. Nah, karena ibnu ummi maktum itu azan ketika telah masuk waktu sholat subuh. Adapun azan Bilal itu azan pertama. Nah, azan pertama belum masuk waktu sholat subuh. Azan pertama ya kurang lebih setengah jaman atau lebih sebelum waktu subuh. Ada azan pertama, ada azan kedua. Namun sunnah ini sudah hampir punah ya. Bahkan ya dianggap aneh orang yang melakukannya. Dianggap sesat, ya, dianggap beda sendiri, ya, dan seterusnya. Sehingga kita tidak melakukan azan awal, ya, karena masih belum disampaikan kepada masyarakat, ya, dan itu adalah sunnah hukumnya. Baik. Dan tidak semua sunnah itu langsung diamalkan, apalagi mempertimbangkan fitnah. Namun di sebagian tempat di mahat-mahat ahlus sunnah sudah diamalkan azan pertama, karena masyarakatnya sudah terkondisikan, sudah paham sunnah atau mengerti, atau minimalnya toleransi dengan pendapat-pendapat. Sehingga tidak mempermasalahkan azan pertama. Kembali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, belum masuk waktu sholat subuh. Maka silakan kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Artinya sampai Ibnu Ummi Maktum azan berhenti, karena Ibnu Ummi Maktum azan setelah masuk waktu sholat. Qala rawi fi akhir hadzal hadis, berkata perawi di akhir hadis ini, wa kana Ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma, adalah Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta. Jadi muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. La yunadi hatta yuqalu lahu. Dia tidak azan sampai diberitahu, asbahta asbahta. Sudah masuk waktu salat subuh, sudah masuk waktu salat subuh, barulah dia azan. Jadi dikasih tahu. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati kesahihannya. Ini dalil bolehnya mengambil muadzin orang yang buta. Apabila ada orang yang bertugas memberitahu. Jadi dia sekedar mengumandangkan azan, tapi ada yang melihat waktu-waktunya. Kemudian diberitahu kepada dia sudah masuk waktu sholat, maka muadzin ini pun azan. Asyahid di sini, Nabi SAW memerintahkan makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Artinya kalau sudah azan, sudah berhenti. Wal ahwat lil mu'min wal mu'minah al hirsu ala inha issahur qabla al fajri. Yang lebih hati-hati bagi seorang mu'min dan mu'minah adalah bersungguh-sungguh untuk berhenti sahur sebelum fajar. Sebelum azan. Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan. sudah azan. Nah, aduh, masih boleh makan gak ya? Ragu ya. Nah, tapi kalau dia berhenti sebelum azan, ya nggak ragu. Nah, tapi kalau pas makan masih azan, ya, atau pas azan masih makan, maksudnya ragu, ya ini boleh nggak sih ini? Ya, azan masih terus makan atau minum sampai selesai azan, meragukan. Dak mayuribuk ila malayuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ya. Nah, maka yang lebih aman berhenti sebelum azan. Nah. Atau minimalnya setelah mendengar azan langsung berhenti. Nah, ini minimalnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, yang masih samar. Ini boleh atau enggak? Boleh apa enggak? Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang masih samar, syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Nah. Maka yang lebih hati-hati, berhenti sebelum azan. Atau minimalnya, langsung berhenti dari makan minum ketika mendengar azan. Langsung. Ya. Tidak melanjutkan. Amma idza alima annal muadzina yunadi bilailin litanbihin nas ala qurbil fajri ka fi'li Bilal. Adapun apabila dia tahu bahwasannya muadzin itu azannya di malam hari sebelum subuh untuk membangunkan manusia atau untuk memperingatkan manusia bahwa waktu subuh telah dekat, seperti yang dilakukan oleh Bilal azan pertama, fa innahu la haraja fil akli wa syurbi, maka tidak mengapa dia makan dan minum kalau masih azan pertama. Hatta yunadil muadzinun alladzina yuadzinuna ala subhi amalan bil haditsil madzkur, sampai para muadzin yang azan di waktu subuh itu mengumandangkan azan, nah, amalan bil haditsil madzkur, dalam rangka mengamalkan hadis yang disebutkan tadi. Itu makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Baik, intinya pendapat Syekh di sini, fatwa Syekh bin Bas di sini, nah, ketika sudah terkumandang azan atau sudah berkumandang azan, ya, dan dia adalah muadzin yang tidak azan kecuali setelah masuk waktu salat, maka hendaklah berhenti dari makan dan minumnya. Nah, berhenti dari makan dan minumnya. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwasannya jika adzan berkumandang kemudian salah seorang dari kalian sedang sahur, ya, atau minumannya ada di tangannya, maka jangan dia meletakkannya sampai menyelesaikan hajatnya. Artinya berarti ya, yang sudah dipegang ini masih boleh dimakan atau masih boleh diminum sampai selesai azan. Nah, hadis ini mukhtalafun fi, diperselisihkan kesahihannya. Nah, sebagian para ulama melemahkan, nah, sebagian lagi menghasankan. Wallahu a'lam. Sehingga yang lebih hati-hati ini fatwa Syekh bin Baz. Yang lebih hati-hati fatwa beliau berhenti sebelum azan. Atau minimalnya ketika azan berkumandang langsung berhenti. Nah, dalam rangka meninggalkan apa yang meragukan kita, ya, kepada apa yang tidak meragukan kita. Dalam rangka menjaga diri dari perkara yang masih samar. Nah, karena ada ulama yang melemahkan hadis itu. Ya. Dan orang yang menjaga dirinya dari perkara yang masih samar, belum jelas hukumnya, syubhat, maka dia telah menjaga diri, apa, agamanya dan kehormatannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.